Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita akan memulai ya belajar bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab terkhusus di sini pada bidang ilmu nahwu, ilmu yang paling penting dalam bahasa Arab yaitu an-nahwu. Dan di sini insyaallah kitab yang digunakan dalam pembahasan nahwu ini, kita memakai kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Jurumiyah. Jadi Al-Mumti' ini sebagai syarah, sebagai penjelasan dari matan Al-Jurumiyah. Ya. Adapun Al-Jurumiyah atau matan Al-Jurumiyah, insyaallah ini sudah masyhur, ya, sudah dikenal. Ya, terutama di kalangan thalabatul ilm, ya, di kalangan para penuntut ilmu, ya, sebagai salah satu kitab rujukan pada pelajaran nahwu, pada pembahasan nahwu. Dan di sana banyak kitab-kitab ataupun banyak tulisan yang mensyarah, yang menjelaskan matan Al-Ajurumiyah tersebut, baik sejak dahulu, sejak sesudah kitab ini ditulis oleh Ibnu Ajurum, penyusun dari Al-Ajurumiyah, maupun sampai masa-masa belakangan ini, masa-masa saat ini. Banyak sekali syarah, penjelasan, ta'liq ataupun hasyiah ataupun yang semisalnya pada kitab ini. Nah, di sini Al-Mumti' ini salah satu dari syarah-syarah yang ada tersebut, dan ini yang kalau dari sisi waktu ya mungkin bisa dikatakan yang paling terbaru, ya, artinya waktunya waktu-waktu yang akhir-akhir ini, yang belakangan. Ya. Di sini Al-Mumti' disusun oleh salah seorang murid dari Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, dan juga diberikan pengantar langsung muqaddimah oleh Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Penyusun dari Al-Mumti' Abu Anas Malik bin Salim bin Matar Al-Mahzari. Baik. Jadi langsung saja kita memulai pembahasan dari kitab ini. Dan sebelum membahas pelajarannya, di sini disampaikan muqaddimah, ya, sebagaimana tadi disebutkan dari Al-Imam Al-Muhaddis Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, dan juga nanti ada beberapa penjelasan atau muqaddimah dari pensyarah. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita mempelajari kitab ini, ataupun sebelum kita mempelajari bahasa Arab ataupun ilmu nahwu ini, ya, sehingga nantinya diharapkan dengan kita mempelajari bahasa Arab ada tekad, ada semangat, ada keinginan, ya, untuk tetap mempelajarinya terus menerus. Ya. Muqaddimah, ya, dari Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu Syekhi Al-Imam Al-Muhaddisi Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ya, muqaddimah, pengantar atau pendahuluan dari Asy-Syekh Al-Imam Al-Muhaddis, ya, Ahlul Hadis. Yani Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah taala merahmati beliau. Ya, beliau sudah wafat ya. Sekitar 20 tahun yang lalu wafatnya. Alhamdulillahilladzi banas samaa'a fa rafa'aha. Segala puji milik Allah bagi Allah yang telah mendirikan langit. Ya, fa rafa'aha, lalu meninggikan. Jadi membangun atau menciptakan langit dan meninggikannya. Wa nasabal jibala wa arsaha, dan mendirikan, menciptakan gunung-gunung dan menancapkannya, ya, menancapkan ya, gunung-gunung tersebut ya pada bumi. Wa khafadhal arda wa basathaha, dan Allah merendahkan bumi dan menghamparkannya, membentangkannya. Yaf'alu ma yasha'u ala ahsani halin. Ya, Allah berbuat ya, apa yang Dia kehendaki dengan sebaik-baik keadaan. Wa mayyaza baina khalqihi yubdi'u wa yu'idu, dan Allah membedakan, memisahkan di antara ciptaannya. Ya, yubdi'u wa yu'idu, Allah menciptakan, Allah memunculkan, dan Allah mengembalikannya. Fa'alul lima yuridu, Allah berbuat sekehendak Allah terhadap apa yang Dia inginkan. Jadi Allah berbuat, ya, Allah Maha berbuat terhadap apa-apa yang Dia inginkan. Ja'ala layla sakana, Allah jadikan malam itu sebagai sakana, sebagai tempat tinggal. Artinya untuk beristirahat, untuk menenangkan diri. Wan nahara ma'asha, dan Allah jadikan siang itu sebagai ma'asha, penghidupan, untuk mencari penghidupan, ya, mencari nafkah dan seterusnya, mencari rezeki Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Ya, salawat dan salam, ya, semoga tersyurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mab'uthi, yang diutus. Liyutammima makarimal akhlaqi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa ashadu an la ilaha illallahu, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada satupun ilah itu hak, tidak ada satupun sesembahan yang ada itu adalah hak, illallah, kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Yarfa'ul qisqa wa yakhfaluhu, Allah meninggikan al-qisq, yakni keadilan, dan Allah menjaganya. Wa yu'izzu man yasha, dan Allah memuliakan orang yang Dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha'u, dan Allah merendahkan pada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadirun, dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mampu, maha kuasa. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Fa fi hadzal zamani, maka pada masa ini istahana katsirun min thalabatil 'ilmi bil lughatil arabiyyati. Kebanyakan dari penuntut ilmu, ya, kebanyakan dari para penuntut ilmu itu, ya, istahana, menganggap remeh, ya, memudahkan artinya meremehkan atau menganggap remeh bahasa Arab. Wa inda rasuha falisyahadati, dan jika mereka mempelajarinya, ya, di antara thalabatul ilm tadi, mempelajari bahasa Arab, falisyahadat, maka hanya untuk syahadat, hanya untuk apa, semacam ijazah, semacam pengakuan, semacam surat keterangan. Hanya untuk itu tujuannya, kebanyakannya atau sebagiannya. Mempelajari sekedar untuk mencari ijazah ataupun yang semisalnya. Warubbama takunul muqarraratu dhahmatan fala yastafidu minha at-thalibu. Dan seringkali kitab-kitab yang ditentukan itu besar atau berat, sehingga apa, penuntut ilmu ini tidak bisa mengambil faedah darinya. Li'anna fauqa mustawahu, karena dia itu di atas tingkatnya, di atas tingkatannya, di atas tingkatan dia. Bal yatakharraju ba'duhum minas sanawi, bahkan sebagian mereka itu keluar ya, dari tingkat sanawi, dari tingkat atas atau menengah. Wa qad darasa nitafan min syarhi ibni aqilin, padahal sungguh dia sudah mempelajari ya, sebagian dari syarah Ibnu Aqil. Wa huwa la yumayyizu baina dhamir raf'i wa dhamir nasbi, sedangkan ya, dia tadi sudah mempelajari ya, dari syarah Ibnu Aqil, tetapi apa, dia tidak bisa membedakan di antara dhamir raf' dan dhamir nasab. Ya, sudah setingkat itu, tapi tidak bisa membedakan antara dhamir rafa' dengan dhamir nasab. Ya, ini. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Ya, zulumat, ya. Apa, kegelapan-kegelapan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya. Fa'amada ba'du thullabil muhibbina lil 'ilmin nafi'i li dirasatiha fil masajid. Lalu sebagian pelajar yang mencintai ilmu yang bermanfaat ini berkeinginan, bertekad untuk mempelajarinya di masjid-masjid. Fa nafa'ahumullahu, sehingga Allah memberikan manfaat kepada mereka. Wa kana min baini ulaikal al-akhu al-fadilu, dan di antara para pelajar tersebut adalah saudara yang mulia Malik ibnu Salim ibni Mataril al-Mahdhariyu hafizahullahu, yakni saudara Malik ibnu Salim ibnu Matar al-Mahdhari, semoga Allah menjaganya. Faqad asbaha mubarrizan fin nahwi, dia saudara Malik ini mempunyai kelebihan di antara teman-temannya dalam bidang nahwu. Ya, hatta ini ulaqibuhu bin nahwiyyi, sehingga saya, ini yaitu Syekh Muqbil ya, ini memberikan julukan kepada dia saudara Malik dengan an-nahwi, maknanya yang ahli nahwu atau yang mahir dalam nahwu, ya, an-nahwiyyu. Walamma ra'a katsiran minatullabi 'ala ma wasafna qablu, dan ketika dia melihat kebanyakan dari para pelajar itu sebagaimana yang kami sifatkan tadi, azama ala wad'i ta'liqatin ala matnil ajurumiyyati, dia bertekad, berkeinginan kuat untuk membuat ta'liqat, ya, catatan-catatan ataupun penjelasan-penjelasan terhadap matan al-ajurumiyyah, ma'al amsilati, dengan contoh-contohnya, wa fawaida tushaddu laha rihalu, dan faedah-faedah yang dibutuhkan sebagai bekal ya untuk mempelajari matan tersebut. Fa asbaha kitabu salihan lil mubtadi'i, maka kitab ini ya al-mumti ini menjadi baik, menjadi bagus bagi pemula, orang yang baru belajar. Wala yastaghni anhu al-muntahi, dan tetap dibutuhkan oleh orang yang sudah lanjut, artinya sudah tingkat lanjut, bukan pemula tapi sudah tingkat lanjut. Ini, jadi kitab ini baik digunakan untuk pemula, orang yang baru belajar bahasa Arab, tetapi dan juga ini tetap dibutuhkan, ya, tetap dibutuhkan bagi orang yang sudah lanjut mempelajari bahasa Arab. Wa inni atamanna ay wafiqallahu al-mas'ulina fit tarbiyati wat ta'limi, dan sungguh aku berkeinginan, ya, berangan-angan Allah memberikan taufik, memberikan petunjuknya, bimbingannya, ya, kepada orang-orang yang bertanggung jawab fit tarbiyati wat ta'limi, dalam bidang tarbiyah, ya, pendidikan, pembimbingan, pengajaran, wat ta'lim, ya, dan ta'lim, pengajaran ilmu, ayyuqarriru hadzal kitaba 'alal mubtadi'in, untuk menetapkan kitab ini, menjadikan kitab ini sebagai kitab pegangan, kitab acuan atau diktat ya, semacam itu, 'alal mubtadi'in, terhadap para pemula ya, orang-orang yang baru belajar, li suhulatihi, karena kemudahannya ya, kemudahan dalam pembahasan di kitab ini, wa kasrati fawaidihi, dan banyaknya faedah-faedah dalam kitab ini, wa farqan kabirun baina amtsilatihi, dan perbedaan yang besar di antara contoh-contohnya, contoh-contoh yang terdapat dalam kitab ini, dalam Al-Mumti ini, wa amtsilati Muhyiddin sahibi Tuhfati, dan contoh-contoh dari saudara atau dari Muhyiddin ya, Muhyiddin ini penyusun At-Tuhfah, At-Tuhfatus Saniyah, ini juga syarah dari matan Al-Jurumiyah, jadi Muhyiddin ini yang menyusunnya. Nah, dalam kitab Tuhfah Saniyah tersebut yang disusun oleh Muhyiddin ini juga ada contoh-contoh. Nah, kemudian di sini dibandingkan oleh Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi rahimahullah, perbedaannya antara contoh-contoh dalam kitab Al-Mumti dengan contoh-contoh dalam kitab Tuhfah Saniyah apa? Hadza yumatsilu bi ayatin Qur'aniyatin aw hikmatin. Ini, yakni kitab Al-Mumti ini memberikan contoh dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan hikmah. Jadi contohnya berupa atau mengambil dari ayat Al-Qur'an atau mengambil dari hikmah, dari kalimat-kalimat yang mengandung hikmah, mengandung pengajaran, mengandung pendidikan. Ini. Wa dzaka, adapun yang itu, yakni dari kitab At-Tuhfah Saniyah tersebut, yumatsilu bi ayyi mitsalin yahturu fi nafsihi. Ya. Dia penyusun Tuhfah Saniyah ini memberikan contoh dengan contoh yang itu muncul dari dirinya. Ya, contoh-contoh secara umum. Ya, yang itu muncul dari dirinya, dari dalam dirinya. Ini. Artinya berbeda dengan yang Al-Mumti yang mengambil dari Al-Qur'an ataupun dari hikmah, dari As-Sunnah ataupun dari yang lain. Ini perbedaan yang ada di antara dua kitab ini. Fa jazallahu akhana malikan khairan. Ya, semoga Allah membalas kepada saudara kita yaitu Malik berupa kebaikan. Wa naf'a bihi wa kitabihi, dan Allah memberikan manfaat dengannya dan dengan kitabnya. Wa waffaqahu limuwasalatil masiri fi khidmatil lughatil arabiyyati, dan Allah memberikan taufik, memberikan petunjuknya untuk dia meneruskan perjalanan dalam melayani bahasa Arab. Allati hiya lughatul qur'ani, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an. Walisanu nabiyyina Muhammadin, dan bahasa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ini mukaddimah ataupun pengantar pendahuluan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Baik. Berikutnya muqaddimatus syarh, mukaddimah ataupun pendahuluan dalam syarah Al-Ajurumiyah ini, dalam Al-Mumti ini, dan tentunya ini disusun atau ditulis oleh penyusunnya yaitu Malik Ibnu Salim Ibnu Ma'far Al-Mahzari. Alhamdulillahilladzi rafa'as sama'a bighairi imadin. Segala puji bagi Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, tanpa pilar, tanpa penyangga. Wa khafadhal arda, dan Allah merendahkan bumi. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menetapkan padanya waktu-waktunya. Linaf'il ibad, untuk kemanfaatan para hamba, untuk kemanfaatan hamba-hambanya. Wa sabbadaha binasbir rawati wal autad, dan Allah menetapkannya atau mengokohkannya, mengokohkan bumi tersebut binasbir rawati wal autad, dengan menancapkan gunung-gunung, bukit-bukit. Ya, jadi dengan adanya gunung-gunung dan bukit-bukit itu menjadikan bumi itu kokoh, kuat. Baik. Ya, mungkin penjelasan dalam tafsir terkait dengan ayat-ayat yang semacam ini bisa dirujuk di sana ya tentang ini. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha. Salawat dan salam kepada afsahil fusaha, orang fasih yang paling fasih. Ya. Jadi atau orang yang paling fasih di antara orang-orang fasih. Ya, sebagaimana diketahui ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang Arab, orang Quraisy, dan di masa itu dikenal orang Quraisy atau bangsa Quraisy ini bahasanya yang paling fasih di antara suku-suku Arab yang lain atau kabilah-kabilah Arab yang lain. Ini Quraisy, ya, suku Quraisy ini yang paling fasih. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dari suku Quraisy ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Ta'ala kefasihan berbahasa, dan bahasa beliau yang paling fasih, sehingga di sini dikatakan afsahil fusaha, orang yang paling fasih di antara orang-orang yang fasih. Jadi bahasa beliau sallallahu alaihi wasallam ini yang paling fasih di antara kaumnya. Ini yang dikenal dengan apa? Jawami'ul Kalim. Ya, jadi ini satu karunia dari Allah Ta'ala ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidil bulagha', dan tuannya para ahli balaghah, orang-orang yang baligh atau yang mempunyai kemampuan balaghah yang tingkat tinggi, artinya dari sisi rasa bahasa. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada semacam majaz ataupun yang semisalnya. Nah, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan balaghah. Jadi apa? Tingkat rasa bahasa. Ya. Keindahan bahasa. Nah, orang-orang yang memiliki tadi kemampuan untuk berbahasa yang indah, yang bagus, ya, ini disebut baligh. Orang yang baligh, orang yang memiliki balaghah. Ya, jamaknya bulaghah. Nah, di sini disebutkan sayyidil bulagha, tuannya, pemimpinnya, para baligh, orang-orang yang memiliki kemampuan balaghah tadi. Nabiyina Muhammadin, yakni Nabi kita Muhammad, wa ala alihi wa ashabihil aqtiya, dan tadi salawat dan salam juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fakana al-arabu fil jahiliyyati wa sadril islami, ya, dahulu orang Arab atau bangsa Arab pada masa jahiliyah dan pada masa permulaan Islam, ya, sadril islam, ya, sadr itu kan dada ya, di depan, maknanya permulaan. Wasa dari Islam, dan pada masa permulaan Islam, awal-awal Islam, yatakallamuna billughatil arabiyyatil fusha, ya, mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih, ya, yang fasih, ya, artinya yang bagus, yang indah, yang sesuai dengan apa? Kalau sekarang dikenal dengan kaidahnya, sesuai dengan aturannya, jadi teratur bahasanya, tidak asal-asalan, tidak sebagaimana bahasa pasaran, ya, asal mengucapkan tidak seperti itu, tapi bahasanya teratur, ya, sehingga dari yang fasih, yang teratur tadi akan memunculkan yang baligh atau yang balaghah tadi, keindahan. Nah itu. Jadi ini bangsa Arab dahulu pada masa jahiliyah sebelum Islam datang dan pada masa permulaan Islam, mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang masih murni, masih indah, masih bagus, masih teratur. ala sadiyatihim, sesuai dengan tabiat mereka, watak mereka, lati fatarahumullahu alaiha, yang Allah fitrahkan pada mereka. Jadi memang itu jadi apa, bawaan, tabiat, berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, itu sudah pembawaan mereka, bangsa Arab, sejak lahirnya, sejak adanya ini. Dan ini menjadi kebanggaan bangsa Arab, menjadi kebanggaan bahasa Arab. Artinya seseorang itu diunggulkan, ditokohkan, dimuliakan derajatnya dengan apa, kefasihan bahasanya. Semakin dia fasih, semakin dia berbahasa dengan bagus, dengan baik, dengan teratur, dengan indah, maka semakin tinggi derajatnya di masyarakat mereka itu. Ini ukurannya. Ya. Jadi bahasa benar-benar bahasa Arab ya, bagi bangsa Arab zaman dulu memang benar-benar diperhatikan sekali. Ya. Hatta sehingga apa? Adharallahu al-Islam 'ala sa'iril adyan. Allah memenangkan Islam ini terhadap semua agama. Fa dakhala fihi an-nasu afwaja, sehingga orang-orang itu masuk pada Islam afwaja, berbondong-bondong. Wa aqbalu ilaihi arsala, dan mereka menerimanya atau mereka menghadapnya, menerimanya dengan utusan-utusannya. Wajtama'at fihi al alsinatul mutafarriqatu, sehingga di situ berkumpul, bertemu bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Alsinah jamak dari lisan dalam bahasa Arab. Ini bisa bermakna lisan, lidah, tapi juga bisa bermakna bahasa. Jadi fi al-alsinatul mutafarriqah, bahasa-bahasa yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Wal-lughatul mukhtalifatu, bahasa yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Fa khasyil ulama'u min daya'il lughatil arabiyyati lughatil qur'ani wal hadithi. Karena tadi bercampur, bertemu bahasa, beberapa bahasa yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Bahasa Arab ketemu dengan bahasa asing, sesuai dengan tadi jangkauan Islam itu sampai kemana. Kalau ke timur ya nanti tercampur dengan bahasa timur, kalau ke barat campur dengan bahasa yang di barat, ke utara demikian, dan seterusnya. Sehingga apa, para ulama, orang-orang yang berilmu, di sini khawatir, takut. Apa yang dikhawatirkan? Min dhaya'il lughatil arabiyyah, hilangnya bahasa Arab. Lughatil Qur'an wal hadis, sebagai yakni bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Hilang di situ bukan bermakna hilang sama sekali, bukan, tetapi apa? Hilang kefasihannya. Hilang keteraturan dalam bahasa Arab. Menjadi bahasa yang tadi amiyah atau bahasa pasaran, bahasa Arab yang sudah tidak teratur. Ini yang dikhawatirkan. Menjadi tidak terjaga. Jadi berbeda dengan bahasa Arab yang masih fasih, yang ada pada umat terdahulu, bangsa Arab terdahulu. Ini. Jadi bukan hilang sama sekali. Mungkin bahasanya tetap ada, hanya saja tadi tidak teratur, ataupun jadi rusak, ataupun yang semisalnya. Ini yang dikhawatirkan para ulama. Kenapa? Karena bahasa Arab lughatul Quran wal hadis. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, bahasa dari Islam. Kalau itu hilang, kalau itu rusak, kalau itu menjadi tidak teratur, akibatnya tentunya apa? Ya, akan rusak, akan hilang Islam, akan rusak pemahaman terhadap Al-Quran, akan rusak pemahaman terhadap Al-Hadis, dan seterusnya. Karena bahasanya sudah rusak. Ini akibatnya ke sana. Sehingga apa? Ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh para ulama. Fadawwanu al-lughata fil ma'ajimi. Lalu apa? Mereka para ulama menulis, mencatat bahasa Arab ini pada ma'ajim, pada kamus-kamus, pada buku-buku, pada tulisan-tulisan. Wa wada'u laha usulan wa qawa'ida, dan mereka membuat untuk bahasa Arab ini usul, artinya apa, prinsip-prinsip, pokok-pokok, pokok-pokok bahasannya, dan kaidah-kaidah. Tahfazuha minal khata'i, yang itu akan menjaga bahasa Arab ini dari kesalahan, supaya tidak salah, sesuai dengan bahasa Arab yang fasih tadi, bahasa Arab yang masih yang digunakan orang-orang Arab zaman jahiliyah dan awal Islam. Sesuai dengan itu, karena itu yang masih teratur, bahasa Arab yang fasih, yang masih teratur, yang masih bagus, itu yang sebelum Islam datang dan pada masa awal Islam, ya ini. Sehingga apa tadi, pokok usul, qawaid, kaidah-kaidah itu dibuat untuk menjaga tadi bahasa Arab yang fasih tadi, supaya tidak keliru, tidak salah, ya. Wa ta'simul mutakallimina biha minaz zalal, dan juga menjaga, melindungi orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab itu dari kekeliruan, dari ketergelinciran. Jadi selain menjaga bahasanya, kaidahnya, juga menjaga, melindungi orang yang berbicara dengan bahasa Arab, supaya yang berbicara dengan bahasa Arab ini tidak keliru, tidak tergelincir. Ya. Ini. Jadi dua hal, bahasanya dijaga, dilindungi, orang yang berbicara dengan bahasa Arab juga dijaga, dilindungi dengan adanya kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Ini ya. Wa ahammu hadhil usuli ilmun nahwi, dan usul, ya, ilmu pokok yang paling penting, ya, pada bahasa Arab ini adalah ilmu nahwu. Karena itu yang akan menentukan makna sebuah kalimat, pemahaman dari sebuah kalimat dari ilmu nahwu ini. Bada'an nahwu yahbu walidan kama yabda'u kullu ilmin, ya, nahwu itu mulai tumbuh, merangkak, merayap, ya, walidan, seperti anak kecil, orang anak yang atau bayi yang baru lahir. Kama yabda'u kullu ilmin, sebagaimana setiap ilmu itu muncul, tumbuh, ya, awalnya, pertama kalinya, ya, seperti ibaratnya seperti bayi yang lahir, pertumbuhannya seperti itu, kemudian dia dari tidak bisa apa-apa nanti melihat dan seterusnya merangkak pelan-pelan, lambat laun nanti bisa, ya, seperti itu, ya, itu sebagaimana setiap ilmu juga demikian, ilmu apapun yang ada sekarang ini awalnya dulu juga seperti itu, ibaratnya seperti bayi baru lahir, sedikit demi sedikit, satu dua prinsip atau pokok, ya, kemudian tumbuh berkembang seterusnya, terus dan seterusnya, sehingga yang didapati sekarang sudah sempurna, sudah matang, sudah mencakup semuanya. Tapi awalnya seperti itu. Setiap ilmu, ya, ilmu yang ada, baik itu ilmu terkait dengan din maupun ilmu-ilmu dunia, semuanya seperti itu. Ya. Qalilal abwabi, yang sedikit bab-babnya, sedikit pembahasannya. Mutanafirul fusuli, yang bertebaran pasal-pasalnya, subbabnya atau bagian-bagiannya itu bertebaran, masih kesana kemari, belum teratur. Ini awal-awal, ya, peletakan ilmu nahwu semacam itu, ya, belum teratur, masih, ya, terpencar-pencar, babnya juga masih sedikit, masih sederhana sekali. Ini waqila, dan dikatakan inna awwala man wada'a al-libnata al-ula fi sarhihi, sungguh orang yang pertama kali meletakkan batu pertama pada menara ini, pada istana, ya, pada bangunan nahwu ini, yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, rahimahullah, Bi amri Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan perintah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini. Jadi yang pertama kali memerintahkan ini, yang pertama kali meletakkan adalah Abul Aswad Adu Ali atas perintah dari Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini. Nah, di sini disebutkan di bawah catatan kaki ya. Yang pertama tentang Abul Aswad Adu Ali, Abul Aswad Adu Aliyu Qadil Basrati Tabi'a Jalilin. Ini qadi ya, hakim, maksudnya yang menentukan perkara di Basrah. Nah, kalau sekarang ya seperti ulama'nya gitu ya, qadi pada masa itu seperti itu. Tabi'a jalilin ya, tabi'in ya, artinya dia yang mengikuti sahabat Nabi ya, dia bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia tabi'in jalil yang mulia. Qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi berkata, ismuhu Dzalim ibn Amr ibn Amrin al-Ashhuri, namanya, nama asli dari Abul Aswad adalah Dzalim bin Amr, menurut pendapat yang paling masyhur. Ya, was sahihu annahu tuwfiya sanata 69 lil hijrati, dan yang sahih beliau itu wafat pada tahun 69 Hijriah. Ya, yanzur ya, lihat rujukannya dari kitab Siyaru A'lamin Nubala ya, dan kitab Inbahur Ruwah ini tentang Abul Aswad Adu Ali. Kemudian tentang tadi pendapat ini, bahwasanya yang meletakkan dasar pertama kali tentang atau pada ilmu nahwu dijelaskan di bawah. Ikhtalafa ar-ru'atu fi awwali man wada'a ilmin nahwi. Man wada'a ilman nahwi. Ya, para rawi ya, orang yang meriwayatkan hadis atau yang meriwayatkan asar, ini berselisih tentang siapa orang yang pertama kali meletakkan dasar ilmu nahwu ini. Ya, jadi ada perselisihan di kalangan para rawi. Wal masyhuru annahu Abul Aswad Adu Aliyu. Yang masyhur ini adalah Abul Aswad Adu Ali. Ya. Ini. Wallahu a'lam. Ini yang masyhur ya, yang artinya yang dikenal di kalangan para rawi. Ini beliau yang pertama kali ya meletakkan dasar ilmu nahwu. Waqila fi sababi tasmiyatihi nahwan, dan dikatakan tentang sebab penamaan ilmu ini dengan nahwu. Kenapa dikatakan ilmu nahwu dengan kata nahwu? Inna Aliyan radhiyallahu anhu qala li Abil Aswadi, sungguh Ali radhiyallahu anhu ini berkata kepada Abul Aswad, unhu hadzal nahwa. Ya, unhu ya. Contohkan, berilah contoh hadzal nahwa, pada contoh ini. Jadi an-nahwu secara lafaz ya asalnya bermakna contoh. Ya. Ya Abul Aswad, wahai Abul Aswad, unhu hadzal nahwa. Ya, contohkan contoh ini. Ya, fasumiya nahwan. Lalu dinamakan dengan nahwu. Ya, tabarukan bilafdhihi. Ya, sebagai tabarruk, mencari berkah dengan lafaznya. Wa hadza lam yathbut, tetapi ini tidak tetap, tidak kuat pendapat ini. Ya, yang mengatakan bahwasanya pengambilan nama nahwu dari lafaz ini, dari kisah ini. Ya, wa tabaruku bi lafdhihi ghairu mashru'in, dan tabaruk dengan lafaz itu tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Jadi tidak boleh, wallahu a'lam, tabaruk dengan lafaz ini. Artinya pendapat yang mengatakan tadi pengambilan nahwu dari kata ini, unhuha dan nahwa ya, kemudian ini menjadikan itu sebagai tabarruk, ini tidak boleh. Qala Ibnu Faris, Ibnu Faris berkata, summiya nahwu al-kalama. Ya, summiya nahwal kalami, dinamakan dengan nahwul kalam. Contoh dari kalam. Li'annahu yaqsidu usulul yaqsulal kalami, karena dia memaksudkan, menghendaki usulul kalam, ya, asal dari kalam. Fa yatakallamu ala hasabi ma kana al-arabu tatakallamu bihi, maka dia berkata, berbicara sesuai dengan apa yang orang Arab berbicara, ya, dia berbicara sesuai dengan apa yang digunakan oleh orang Arab untuk berbicara. Jadi menyesuaikan dengan orang Arab dalam berbicara. Ini intaha, ya, selesai di sini. Mu'jam maqayisil lughati. Ini diambil dari kamus, ya, maqayis lughah pada pembahasan nahwu. Wallahu a'lam. Ini alhamdulillah baru sebagian dari muqaddimah syarah, pendahuluan dari pensyarah kitab ini. Masih ada beberapa hal yang perlu dibaca di sini tentang pendahuluan ini, tapi alhamdulillah karena waktu, insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang, ya. Wallahu a'lam. Ini dulu, alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.